Amal hati, taatnya hati, dan maksiatnya hati itu lebih susah daripada amal dengan anggota badan. Kalau kita mau sujud, gampang aja. Kita jatuhkan diri kita ke tanah, dari kita tempelkan ke tanah, kita sujud. Tapi kalau hadir dan khusyuk dalam sujud, itu lebih susah. Kalau kita menghindar daripada melihat perempuan yang ajnabiyah, gampang aja pejamkan mata. Nggak kelihatan udah. Tapi kalau sudah meninggalkan irodah atau syahwah, itu yang sulit. Karena itu amal hati, taatnya hati, itu lebih susah daripada taat anggota badan. Begitu juga menghindari maksiat hati, itu lebih susah daripada menghindari maksiat dengan anggota badan. Merasa bersalah itu adalah satu kebajikan yang besar. Husnudzon juga demikian, itu adalah satu kebajikan yang besar. Buah daripada merasa bersalah orang itu, atau merasa kurang, orang itu bisa mengamalkan apa yang telah dikelangkan yang dijelaskan oleh para ulama-ulama yang mulia. Contoh begini, seorang sayyid, dia bertemu dengan yang bukan sayyid, orang biasa. Kemudian sayyid tadi menyatakan, "Di'li, doakan aku." Maka si orang biasa dia menyatakan, "Oh tidak, doa dari kamu, saya ini orang biasa, enggak punya apa-apa," misalnya. Ketahuilah, perasaan iktiraf mengaku dengan tidak harga nilai pada dirinya, menganggap dirinya itu tidak bernilai apa-apa, mungkin itu yang akan bisa menyebabkan orang itu sampai kepada atau mencapai daripada ridho Tuhan mereka. Karena itu jangan merasa diri kamu itu mulia ketika orang menyebut kamu seorang sayyid, seorang habib, seorang gus, seorang kiai, seorang ustadz misalnya. Jangan-jangan orang yang biasa tadi itu ternyata sudah sampai ke ridho Allah dan kamu masih belum. Kenapa? Kamu merasa diri kamu besar dan orang itu merasa dirinya itu adalah kecil. Kamu merasa diri kamu punya nilai, sehingga orang tadi itu merasa dirinya serba kekurangan. Nah, diriwayatkan ada seorang yang ahli ibadah. Dia tinggalnya di gunung, meninggalkan segala kesibukan duniawi, tafarruh untuk ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Dia bermimpi dikatakan, "Datanglah kamu ke fulan tukang sepatu. Mintalah doa daripada dia." Hah? Tukang sepatu, mintalah doa kepada dia. Ini orang tukang sepatu, jangan ini orang ahli ibadah. Yang ahli ibadah suruh minta doa sama tukang sepatu. Turun itu orang, ditemui, ditanyai, "Amalnya kamu itu apa sih?" "Apa ya?" "Ya saya puasa sunnah." "Ya saya bekerja, nanti hasil kerjanya saya bagi untuk kebutuhan saya, untuk sedekah." Gitu. Pulang orang ini bimbang gitu, perbuatan dia sih baik ya, tapi nilainya saya kira enggak lebih baik full ibadah daripada model begitu. Akhirnya malam hari ketemu, mimpi lagi. "Datang kamu situ. Kamu minta doa." "Lah kalau kamu bertanya, tanya aja sama dia. Kamu kelihatannya setiap saatnya itu pucat, itu kenapa? Kamu kelihatan pucat itu setiap saatnya itu kenapa? Datang. Sampai ada di situ, sabut lagi. Ditanya, kenapa sih kamu kelihatan pucat? Baru dia menjawab, ketahuilah aku tidak bertemu seorang pun daripada manusia, kecuali dalam hatiku berkata, Masya Allah, ini orang baik, ini pasti orang yang selamat. Aku adalah orang jelek, aku yang orang yang risiko, yang berbahaya. Aku bisa celaka kalau aku dalam sifat model begini. Kata si Abid, ya ini, gak segala orang punya ini. Kadang-kadang hati sujud, badan sujud, hati sombong ada. Bentuknya bentuk tawadu, tapi halnya disombong. Kadang-kadang di masjid badannya, tapi hatinya ada di diskotik, ada. Tapi ini orang diliputi hatinya dengan serba khusnudzon kepada manusia yang lainnya, dia lebih baik daripada dirinya. Dan menganggap dirinya adalah orang yang paling jelek. Begitu. Termasuk yang menunjukkan tentang keutamaan sifat ini, firman Allah, yu'tuna ma'atau wa gulubuhum wajiyatun annahum ila rabbi raji'un. Ada beberapa orang yang dipuji oleh Allah itu amalnya bagus, tapi hati tetap takut kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Takut apa? Bukan takut karena menilai Allah itu adalah jahat, tapi takut amalnya enggak diterima oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Dia masih berprasangka, amalku ini masih ada riaknya, hatiku ini masih belum beres. Dia takut itu. Inilah orang yang dipuji oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Bukan beramal kemudian ditampil-tampilkan. Itu masjid siapa yang bangun? Itu madrasah siapa yang bangun? Itu disebut-sebut. Nah ini, jangan-jangan akhirnya dia banyak amal, tapi amalnya secuil pun gak diterima oleh Allah subhanahu. Lihat kata Imam Syafi'i. Bismillahirrahmanirrahim. Sebelum kita menjalani satu usaha dohir, maka dahulukan usaha batin. Ini yang sering dilupakan oleh siapapun. Dan kita pun sering lupa kadang-kadang. Buru-buru kita mengutamakan zahir ya, tanpa mendahulukan batin. Bukan saja seorang pendidik, tadi kami sebutkan juga kalau orang mau bekerja, usaha batin itu harus kita dahulukan. Kalau kita ingin mendidik seorang anak, pertama kali yang harus kita hadirkan permohonan kepada Allah. Karena Allah yang memberikan bimbingan kepada mereka-mereka. Allah yang akan memberikan ilmu yang manfaat kepada mereka. Jadi pertama kali yang harus kita lakukan, mengadu kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Dengan sungguh-sungguh. Tidak henti-henti setiap malam, setiap saat. Bahkan seandainya kita tidak segan-segan memintakan doa kepada orang-orang soleh. Dan ini tradisi orang-orang dahulu. Dipertemukan kepada orang soleh untuk mendoakan anak-anak kita. Ini pendidikan sebetulnya. Nah, kemudian setelah itu, setelah memohon kepada Allah subhanahu wa ta'ala, kita baru menjalani satu cara yang sifatnya zahir. Dan cara zahir ini tentunya perlu strategi yang akan disesuaikan. Ar-Rasulul Kalimunas ala Qadri Ukulihim, kalau kita ngajak berdiskusi atau menyampaikan sesuatu, disesuaikan dengan akalnya. Kalau kita mengajari anak kecil, mereka harus kita beri hak untuk main. Masalah psikologi itu harus psikolog, harus perhatikan. Dan kita harus perhatikan. Jadi dengan cara mendahulukan kerinduan kepada Allah, minta kepada Allah, baru memasuki cara zahir. Dan cara zahir ini disesuaikan benar. Jangan sampai pendidikan untuk anak kecil diberikan kepada anak dewasa atau anak dewasa kepada anak kecil. Cuman kadang ada sebagian orang itu kadang-kadang menganggap anaknya sudah dewasa seperti anak kecil sendiri. Dan seperti anak kecil. Karena memang selama ini mendidik merawat anaknya sehingga anaknya sudah besar pun masih dianggap sebagai anak kecil. Jadi harus kita harus bisa mengimbangi, mengikuti cara berpikir mereka. Kalau mereka sudah mulai dewasa, kita ajak bicara tentang kedewasaan. Kalau kita sudah melihat mereka sudah mengerti tentang hal-hal yang saat ini, misalnya yang saat ini terjadi di masyarakat tentang kenakalan-kenakalan, kita harus mendiskusikannya. Jadi cara mendidik semacam itu. Nah, tapi mendidik yang paling utama, pertama adalah kita dekatkan kepada orang-orang yang baik. Jadi tempat yang baik. Jadi memilih, kata disebut oleh Imam Zarhuji dalam kitab Ta'limut Ta'lim. Kalau kita mendidik anak, ini beliau itu seorang mendidik, mendidik anak sendiri atau anak orang? Anak sendiri, anak orang ya? Ini pertanyaannya. Sebenarnya sebagai pendidik guru. Nah, guru, baik. Ya. Baik. Pertama adalah uswatun hasanah. Kita memberikan contoh yang baik, kata Imam Ghazali. Lisanul hal afdhalu min lisanil maqal. Pertama kali, kalau begitu yang harus kita hadirkan suri tauladan. Jadi kalimat-kalimat yang kita sampaikan, kalimat yang indah, perilaku kita yang sejuk, perilaku kita enak dilihat oleh anak tersebut. Ini suri tauladan paling penting. Bukan saja untuk anak-anak yang orang luar. Anak-anak kita sendiri. Sebab apa? Semua orang yang kita ajar, mereka punya hati. Dan hati itu bisa menilai. Kalau seandainya kita hanya pandai mengomong, tak tahunya tingkah laku kita tidak sesuai dengan omongan kita, maka dia akan menganggap rendah. Akhirnya omongan kita itu omong kosong. Kamu sendiri begitu. Biarpun mereka tidak mengucapkan dengan lidahnya, akan tetapi hati mereka mengatakan yang demikian itu, dan itu yang menjadikan susah patuhnya seorang murid kepada guru. Nah, setelah kita memperhatikan hal itu, ya, memberikan suri teladan yang bagus, kemudian setelah itu, suri teladan, kemudian setelah itu, ada di dalam, kita berikan apa yang mereka butuhkan, bukan kita berikan apa yang kita inginkan. Jadi kalau mendidik orang itu semacam itu. Kadang-kadang sebagai orang seorang pendidik, kamu harus begini. Targetnya semacam itu. Atau kita mendidik anak-anaknya, anak-anak kita sendiri. Kadang-kadang kita memaksa anak sesuatu yang mereka tidak mampu. Karena sesuai dengan keinginan kita. Jadi pertama kali yang harus kita berikan kepada mereka, apa yang mereka butuhkan. Mereka butuh apa sih? Dan makna butuh ini harus kita pahami dunia akhirat ya. Apa yang dibutuhkan lah anak-anak kita. Jangan sampai kita bersemangat memberikan kepada anak kita ternyata salah, mereka kurang butuh. Yang dibutuhkan lah anak kita adalah pendidikan agama lebih dulu. Ilmu sholat, ilmu ibadah, ilmu akidah. Sebelum mereka belajar ilmu kedokteran dan sebagainya. Jangan salah kita mendidik anak-anak kita. Kita hadirkan pendidikan yang besar tentang pendidikan-pendidikan untuk kesejahteraan di dunia, akan tapi kita lupa membawanya kepada akhirat. Jadi ini yang harus kita perhatikan. Pendidikan yang paling penting untuk anak kita adalah apa yang mereka butuhkan. Kemudian setelah itu, setelah apa yang mereka butuhkan itu sudah terpenuhi, baru kita tingkatkan mendekati apa yang kita inginkan. Ini juga memahami makna psikologi. Apa yang kita inginkan. Jangan sampai kemampuannya seperti itu, kita beri lebih dari itu. Sehingga anak tidak akan mampu. Maka harus ada peningkatan-peningkatan. Evaluasi-evaluasi harus selalu ada, cara mendidik. Kalau dan termasuk mendidik akhlak pun begitu. Mendidik akhlak itu adalah kita utamakan yang lebih penting dahulu. Apa yang lebih perlu untuk dipahami oleh anak-anak kita. Tentang berbakti kepada guru, berbakti kepada orang tua, berbakti kepada orang ini. Ini adalah yang harus kita utamakan lebih dahulu. Jadi mereka tuh butuh yang demikian itu. Kemudian setelah itu akan kita beri yang lainnya. مع الفجر وافينا المدينة تقرب من صباح علينا بالسعاد سافرين إلى مسجد المختار ثم لروضة بها من جنان الخلد خير المصائر إلى حجرة الهاد البشير وقبره وتم تفر العين من كل زائر وقفنا وسلمنا على خير مرسل وخير نبي ما له من مناظر فرد علينا وهو حي وحاضر ويرف من حي كريم وحاضر يا رسول فوز ونجح ومغنم لأهل القلوب المخلصات الطوائرين بها كل خير عاجل ومؤجل ينال بفضل الله طلها وبادر وإياك والتسويق والكسل الذي به يبتلى كم من غبي وخاطر فإنك لا تجدي نبي خلافة ولو جئت غفتا على العين كائر فغورك من بغر الحوى سيد الورى وسام الغرى بحر البحور الزواحر نبي الهدى بحر النجم اجري الصدى مبيت العدى من كل واغ وغادر بعيد المدى ما ضل عهد به ابتدى مزيل الردى للحق داع وآمر إمام له تقديم في كل موطن وصدرا على الإفلاك من غير حاصر له تتبع الرسل الكرام وتكتفي لآثاري في الورد والمصادر نبوة كانت وآدم في نصان وفيه انتهت غايات تلك الدوائر والسد وهو رأس الأمر كله بأوله يدعى لذاك وآخره وتحت لواه الرسل يمشون في غد ونالك من جاه عريس وباهر وفيه عليه الله صلى وجائع من سر الأسر وخلال الدفاتر ولكنها مكتومة ومصانة لدى الأولياء العارفين الأكابر وموروثة محفوظة بالغنائم لربك من أهل السقى والسرائر والحمد لله رب العالمين. اللهم صل على صلاة نبات على مخلوقاتك سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم ومجاد كلماتك كلما ذكرك وذاكرون وطلع ذكرك وذكر الغافلون. اللهم صل الله على مخلوقاتك سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم كلما ذكرك وذاكرون وطلع ذكرك وذكر الغافلون. اللهم صل الله والصلاة والسلام على رسول الله. والوفاء من الحديث عنا والوفاء في جدار بين الناس شفاء وعلى الأذكام شرفاء وعلى الصحبه صبيح غرارا اللهم اجعلنا في الله واجعلنا ممن يستحق في رضاك ولا تولنا وليا سواك ولا تسعنا ممن خالف عرفك وعطاك وحسبنا الله ونعم الوكيل ليس أتيت